السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كمسلمين وكمسلمات رحمني ورحمكم الله، الحمد لله pada kesempatan yang baik ini kita bertemu lagi dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab yang mulia, kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang kaum muslimin di masjid-masjid mereka karena keindahan kandungan kitab ini. Pembahasan kita insyaAllah pada kesempatan yang baik ini masih pada kedermawanan, al-jud, kemurahan, wal-infaq fi tujuan untuk menginfakkan sebagian dari harta ke jalan-jalan kebaikan. Hadis yaitu hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu annahu qala, kata Imam An-Nawawi bin Mut'im radhiyallahu anhu, dan dari Jubair bin Mut'im semoga dapatkan ridho Allah, annahu qala, beliau berkata, bainama huwa yasiru ma'a sallallahu alaihi wasallam maqfalat maqfalahu min Hunain, ketika beliau yakni Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu berjalan bersama Nabi, ketika kembali dari peperangan fa'aliqahu al-a'rabu yas'alunah, maka datang dengan cepat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk agar beliau memberikan kepada mereka entah itu hadiah atau sesuatu yang lainnya. Sampai mereka mendesak beliau pada sebuah pohon. Mereka meminta kepada Nabi SAW dan permintaan yang pada sebatang pohon samurah. Pohon samurah itu pohon yang berduri, yang mana fahatafat rida'ahu, maka diambillah bahkan di atas pundak beliau alaihi salatu wassalam. Fa waqafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri, beliau berhenti, lalu beliau atuni ridai, kembalikan kepada aku sorbanku. Kembalikan kepada aku فلو كان لي عدد هذه الإضاءة نعما sebanyak duri yang ada di pohon ini, binatang ternak, loko saya aku akan membagi-bagikannya ya di antara kamu sekalian. Jumpai aku sebagai seorang yang bakhil, wala kadzaban, atau orang yang dusta. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. An Amirul Mukminin radhiyallahu ta'ala an Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Al-40 An-Nawawiyyah. An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Abdullah, Lukman bin Bashir radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Berbagi kepada mereka, apalagi di zaman yang banyak kaum muslimin yang membutuhkan uluran tangan, yang membutuhkan bantuan, yang membutuhkan belas kasihan dari saudara-saudara mereka. Ya. Maka sifat ini sifat yang mulia, yang seyogianya ada pada diri, apalagi sebagai da'i, sebagai mubalir, untuk berbagi kepada kaum muslimin. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang juga diambil dari hadis ini, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam mencela, memang Islam mencela sifat-sifat yang buruk seperti bukhul, pelit, kizib, dusta, dan pengecut. Ini adalah sifat yang tercela, sifat yang tidak disukai, yang dicela oleh Islam. Ya. Apalagi sebagai seorang pemimpin, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, ya, bahwa Nabi Alaihissalam, imam kaum muslimin, Nabiul Ummah, bahkan Nabi seluruh manusia. Beliau adalah orang yang dermawan, jauh dari sifat pelit, jauh dari sifat dusta dan pengecut, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi sebagai seorang pemimpin, ya, tidak seyogianya memiliki sifat-sifat yang kurang baik atau sifat tercela tersebut. Ya. Maka dari itu orang yang ego, dia tidak akan bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Sifat ego seorang harus dihilangkan dari dirinya. Kalau dia sebagai seorang milik umat, bermanfaat bagi umat, maka hilangkan sifat ego itu. Karena bagian dari penyebab seorang itu pelit, penyebab seorang itu memiliki sifat yang jelek, karena egoistis atau egoisme yang ada dalam dirinya. Ya, na'udzubillah min dalik. Ya. Nah, orang yang demikian keadaannya, ini adalah orang yang tidak bakal digubris oleh manusia karena sifat yang buruk tersebut. Tetapi orang yang dia selalu berupaya bermanfaat bagi orang banyak, memperhatikan kehidupan orang lain, saudara-saudaranya, maka insya Allah ta'ala dia akan dicintai oleh manusia. Dicintai oleh manusia, dan lebih dari itu, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sebagian ulama mengatakan, muamalah Allah kepada seorang hamba tergantung dari bagaimana dia bermuamalah kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Maka apabila seorang hamba ingin Allah bermuamalah dengan baik kepadanya, hendaklah dia memperlakukan hamba-hamba Allah dengan baik. Memperlakukan hamba-hamba Allah dengan baik. Ya, berbagi kepada mereka, kasih sayang kepada mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka. Ya. Ini sifat yang mulia, dan ini yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi sifat para ulama kaum muslimin, ya, yang mengikuti jejak beliau, akidah beliau, manhaj beliau, Ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang perangai Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau adalah seorang yang penyantun, orang yang banyak memberi maaf kepada saudaranya, ya, kepada apalagi kepada para sahabat beliau. Kita melihat kesabaran beliau. Beliau didesak oleh orang-orang badui-badui, ya, didesak sampai beliau bersandar pada sebatang pohon, pohon samurah, karena mereka meminta kepada beliau, dan beliau menghadapi mereka dengan cara yang baik dan akhlak yang mulia. Inilah yang harus kita pahami dari metode beragama yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Orang yang beranggapan bahwa agama ini hanyalah akidah, manhaj ini hanyalah akidah, sementara sisi-sisi yang lain kemudian tidak diperhatikan atau dinomorduakan, ini menunjukkan kejahilan kepada akidah dan manhaj salaf. Kepada akidah dan manhaj salaf. Saya tertarik dengan perkataan seorang alim bahwa as-salafiyah adalah ibarat iman. Dia memiliki lebih dari 70 cabang. A'laha atau afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Itulah pemahaman yang global, pemahaman yang paripurna tentang akidah dan manhaj salaf. Maka dari itu, janganlah kita mengambil agama Allah ini setengah-setengah, mengambil agama Allah ini sesuai dengan hawa nafsu kita. Na'udzubillah, ini adalah metode, adalah manhaj hawa nafsu. Manhaj hawa nafsu. Manhaj salaf itu mencakup secara keseluruhan dari permasalahan-permasalahan berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan muamalah, akhlak, moral, suluk, dan yang lainnya. Semua merupakan satu kesatuan. Akidah dan manhaj salaf mengajarkan seorang hamba untuk selalu menjaga hubungannya hablum minallah dan hablum minannas. Memiliki sifat-sifat yang mulia, kesabaran, ketaatan kepada Allah, ya, berani menghadapi cobaan, dan jiwa besar, dan tawakal pada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat dari manhaj salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Maka tidak boleh kita melihat akidah dan manhaj hanya dengan satu mata. Islam adalah paripurna, Islam adalah kesempurnaan secara keseluruhan. Mengambil agama Allah, akidahnya, ibadahnya, metode dalam berdakwah, metode dalam bermuamalah, metode di dalam bergaul, metode dalam ukhuwah, dan seterusnya. Sehingga sempurna. Jangan setengah-setengah dalam beragama, dalam bermanhaj salaf. Ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi wasallam? Ujian dalam menghadapi manusia-manusia dan hamba-hamba Allah yang bermacam-macam. Ya. Apa yang dicontohkan dalam kisah ini, bagaimana beliau menghadapi orang-orang badui, ya, yang kaku, orang-orang badui yang mungkin kurang berakhlak karena mereka hidup di pedalaman, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Beliau menghadapi mereka dengan akhlak yang mulia, dengan penuh santun. Dengan santun beliau hadapi mereka. Ya, ini yang merupakan contoh teladan bagi setiap orang di antara kita. Ya, apalagi sebagai penuntut ilmu, sebagai dai, sebagai mubalig, harus memiliki jiwa besar, harus memiliki lapang dada dalam menghadapi kehidupan ini. Ya. Kalau mengadu, mengadulah pada Allah. Jangan mengadu pada manusia, tidak ada gunanya. Ya, mengadu pada manusia, itu artinya orang itu miskin. Na'udzubillah min dalik. Jadi khawatirkan bisa terjerumus dalam dosa. Dosa besar. Yaitu syirik pada Allah Ta'ala. Tapi mengadu pada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Mendengar, Zat yang Maha Melihat, Zat yang ketika mentakdirkan sesuatu pasti ada hikmah di balik takdir tersebut. Itulah Allah Subhanahu wa taala, tempat bergantungnya seluruh makhluknya, Jalla Jalaluhu, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Maka Nabi alaihi wasallam, beliau orang yang betul-betul memberikan contoh teladan kepada kita yang baik dalam menghadapi manusia dan berbagai macam wataknya dan berbagai macam perangainya dan berbagai macam sifat-sifatnya. Beliau hadapi mereka dengan penuh ketenangan. Beliau tahu apa yang diinginkan oleh mereka. Ya, maka dari itu beliau nasihati mereka. Seandainya aku ini memiliki yakni binatang-binatang ternak yang kalian inginkan dalam jumlah yang banyak, aku akan berikan pada kalian. Karena Nabi Alaihissalam bukan orang yang pelit. Kau kemudian juga diambil dari kisah ini bahwa bolehnya seorang mensifati dirinya, yang menyampaikan kepada orang lain tentang sifat kepribadian yang terpuji yang ada pada dirinya di saat-saat memang dibutuhkan, ya, dan tidak didorong oleh riya, ya, tidak didorong oleh riya. Jadi bolehnya seorang mensifati dirinya dan sifat yang baik, sifat yang mulia yang ada pada dirinya di saat dibutuhkan. Di saat dibutuhkan. Sebagaimana Rasul alaihissalam beliau menyebutkan tentang diri beliau. Kata beliau alaihissalam, "Thumma la tajiduni bakhilan wala kadzaban wala janaban wala jabanan." Kemudian kalian tidak akan jumpai aku sebagai seorang yang pelit, sebagai seorang yang dusta atau pendusta, atau sebagai seorang pengecut. Jadi beliau membersihkan sifat-sifat itu dari dirinya. Ya, maka dari itu di saat tertentu seorang boleh menyampaikan tentang perangai yang ada dalam dirinya, dari perangai-perangai terpuji kepada orang lain supaya menghilangkan su'udzon, prasangka buruk pada orang yang jahil, pada orang yang tidak paham. Ya, dan ini juga harus dipahami. Ketika dia menyampaikan sifat itu bukan untuk berbangga diri. Bukan untuk membanggakan dirinya, tidak. Tapi semata-mata untuk dia sampaikan agar mereka tidak berprasangka jelek kepada dirinya. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita tentang orang yang meminta, ya, atau mencari suatu kebenaran, dan ada orang menjanjikan dia suatu kebaikan, maka hendaklah dia benar-benar melaksanakan janjinya, jadi apa yang dia janjikan, sehingga dengan demikian dia menjadi orang yang dipercaya, seorang yang amanah, sebagaimana yang dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma naqasat shadaqatun min malin وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِأَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضُعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim. An-Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ, tidak akan sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Ya, bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta. Yang kedua, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan." Dan tidaklah Allah menambah pada seorang hamba yang selalu memberi maaf melainkan Allah menambah padanya kemuliaan. Wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah azza wa jalla, dan tidaklah seorang tawadhu, tidaklah seorang merendah hati, ya, semata-mata karena Allah, melainkan Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajatnya. Melainkan Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat kemuliaannya. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini ada tiga poin yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ya, dan ini juga seyogianya dimiliki oleh setiap orang beriman. Ya, apalagi orang berilmu atau penuntut ilmu. Mana qasad sadaqatun min mal? Jadi sedekah tidak akan mengurangi harta. Ini anjuran untuk bersedekah. Anjuran untuk bersedekah. Karena kadang-kadang seorang ketika dia bersedekah, ada perasaan secara lahirnya bahwa hartanya itu berkurang. Padahal pada hakikatnya tidak. Pada hakikatnya tidak. Justru dengan bersedekah itu bertambah harta seseorang. Dan sedekah, dan apa yang disedekahkan oleh seorang, itulah miliknya. Itulah hartanya yang hakiki. Ya, itulah hartanya yang hakiki. Yang akan dia terima ganjaran dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah ada gambaran dalam diri seseorang ketika dia bersedekah, ya, bahwa hartanya berkurang. Tidak. Tidak akan berkurang. Bahkan justru semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara hikmah dari sedekah itu adalah untuk membersihkan harta. Kemudian untuk juga menjadikan harta itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi dengan ditambah oleh Allah taala. Diberkahi dengan dijadikan harta menjadi harta yang halal. Ya. Maka dari itu sedekah sesuatu yang sangat dianjurkan, fadilahnya banyak, ya, fadail bersedekah itu sangat banyak, ya, dan sedekah akan menjadikan seorang hamba mulia, baik di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun di hadapan manusia, ya. Orang yang selalu bersedekah dicintai oleh manusia, orang yang selalu bersedekah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, sebagaimana saya katakan tadi, dari perkataan para ulama, Allah bermuamalah kepada seorang hamba sesuai dengan bagaimana muamalah hamba itu kepada orang lain. Yani kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Maka orang yang selalu memberi, Allah akan memberikan padanya. Orang yang selalu memudahkan orang lain, Allah memberikan kemudahan kepadanya. Ya, ini sunnatullah. Ya. Ada sunnah, sunnatullah. Al-jazau min jinsil amal. Pembalasan bagi sesuatu terjenis perbuatan yang sama. Terjenis perbuatan yang sama. Maka ketika seorang banyak memberikan sedekah, Allah menerima amalnya. Apabila dia ikhlas, Allah memelihara sedekahnya. Menjadikan sedekahnya besar. Yang ini ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, poin yang kedua yang disampaikan atau diajarkan oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, ya, seorang yang menjadi contoh teladan dalam semua aspek kehidupan yang mengajarkan kepada kita akidah dan manhaj salaf. Beliau mengatakan, "Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan." Dan tidaklah Allah menambah seorang hamba dengan sikap memberi maafnya, melainkan Allah menambah kemuliaan padanya. Nah, ini menunjukkan sifat yang mulia. Di antara sifat-sifat yang mulia dari seorang hamba adalah memberikan maaf pada orang lain. Apa ada manusia di muka bumi ini yang tidak pernah salah? Yang tidak pernah keliru? Tentu jawabannya tidak. Ya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Kullu bani Adam khata'un." Wakhairul khata'ina tawabun. Setiap bani Adam pasti berbuat kesalahan, berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang berbuat dosa adalah orang yang bertaubat, yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bahwa manusia ketika dia terjerumus dalam satu perangai, dalam satu kesalahan, maka seyogianya seorang atau saudara yang memberikan maaf kepadanya. Dan orang yang memberi maaf akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menambah kemuliaan orang tersebut. Tetapi ketika seorang memiliki sifat sebaliknya, sifat dendam, sifat yang buruk, ya, maka ini akan dibenci oleh manusia. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, manusia paling sempurna. Apa ada manusia lain yang lebih sempurna dari Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Jawabannya tidak. Ya. Kalau ada orang mengatakan ada yang lebih mulia dari Rasulullah sallam, ya, ini dipertanyakan imannya. Beliau orang yang demikian mulia, ya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Allah memerintahkan kepada beliau untuk tawadhu, untuk beliau itu menjadi orang yang baik, ya. Kata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia, ya. Kata Allah Ta'ala kepada beliau, walau fabima rahmatin minallahi lintalahum, ya, karena rahmat dari Tuhanmu, dari Rabbmu, engkau lemah bersikap lemah lembut pada mereka. Walau kunta fadhdan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik, seandainya engkau menjadi orang yang ghalid, keras-keras hati, kaku, ya, lam faddu min hawlik, mereka akan lari dari sekelilingmu, ya. Ayat ini kepada manusia termulia sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi contoh teladan bagi seluruh umat manusia, apalagi umat Islam, apalagi dai mubalig. Allah ingatkan kepada beliau, ya. Maka dari itu ambillah pelajaran, ya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik, kalau engkau faddan keras kaku, mereka akan lari dari sisimu, ya. Mereka akan lari dari engkau. Ini kepada Muhammad bin Abdullah SAW. Apalagi kita manusia biasa, ya. Kita sebagai manusia biasa. Maka di sini pentingnya sikap-sikap yang mulia, salah satunya adalah memberi maaf. Ya. Tetapi orang yang bakhil tidak akan ada pemaafan darinya. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, ya. Wala tarju samaha min bakhilin, fama fil nari lidhmani ma'u. Ya. Wala tarju samaha min bakhil. Janganlah sekali-kali engkau mengharapkan pemaafan dari orang yang pelit, dari orang yang bakhil. Ya, dia tidak akan memaafkanmu. Jangan kau harapkan. Wala tarju samaha min bakhilin. Ya. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, rahmatan wasi'ah. Fama fin nari lidh-dham'ani ma'u. Ya. Tidak ada air yang bisa menghilangkan haus bagi orang yang dahaga di dalam api. Ya. Beliau memberikan gambaran, ya, harapan seorang untuk mendapatkan maaf dari orang yang bakhil ibarat orang yang haus mengharapkan air yang sejuk dari dalam api, ya, untuk menyejukkan, menghilangkan hausnya. Tidak bakal dapat. Subhanallah. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, kaum muslimin dan kaum muslimat, ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan. Allah tidak menambah seorang hamba dengan pemaafannya melainkan kemuliaan. Dan hadis ini dari orang yang berbicara bukan dengan hawa nafsunya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang ketiga yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, wa ma tawadha ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah azza wa jalla. Dan tidaklah seorang hamba tawadhu, dia tawadhu karena Allah. Tawadhu itu sikap rendah hati. Dan tidaklah seorang hamba tawadhu karena Allah, melainkan Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajatnya, Allah akan memuliakannya. Ya. Dan memang secara fitrah manusia dari nalurinya ada sikap benci kepada orang yang takabur. Itu naluri manusia. Sebaliknya ada sikap cinta ya kepada orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, itu disenangi oleh manusia. Sebaliknya orang yang kibir dibenci, disadari atau tidak. Ini ada dalam diri manusia, bawaan manusia. Nah, tawadhu secara bahasa tawadhu artinya tadallul. Seorang merendahkan dirinya, merendahkan hatinya atau rendah hati, ya. Lain dan minder, tawadhu itu bukan minder. Minder itu orang yang tidak percaya pada dirinya, dia rendah diri, dia merendahkan dirinya sendiri. Itu minder. Tapi tawadhu orang yang merendahkan, ya orang yang rendah hati. Ya, berperangai rendah hati. Ya, orang berperangai rendah hati. Nah, ulama-ulama kaum muslimin menjelaskan tentang atau definisi tentang tawadhu. Mereka mengatakan at-tawadhu yaitu linul janib, orang yang lunak sampingnya, artinya orang ini tidak kaku. Wal bu'du anil iktirar bin nafsi, dan orang yang tawadhu itu adalah al bu'd, sikap jauh anil iktirar bin nafs, dari iktirar bin nafs, muktar bin nafsi, orang yang wah, yang tertipu oleh dirinya sendiri. Itu tawadhu, linul janib. Ya. Dia rendah hati pada manusia. Ya. Sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang beliau bahkan berjalan. Ya, kadang-kadang ada seorang armala, orang janda datang bertanya pada beliau, menyampaikan hajatnya kepada beliau, beliau dengar dengan baik. Ya. Beliau tidak mundur dari orang itu, dalam arti untuk mendengarkan hajatnya sampai orang itu selesai menyampaikan hajatnya. Jadi Nabi SAW contoh teladan, tidak ada yang lebih dari beliau. Ya, tidak ada yang lebih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lidul janib wal bu'd al iktirar bin nafs. Dan rendah hati itu tidak muktar. Orang yang tidak terperdaya dengan dirinya, tertipu oleh dirinya sendiri. Ya. Nah, orang biasanya tertipu diri sendiri kalau merasa dirinya lebih dari yang lainnya. Ada kibir, ada sombong, ada angku dalam dirinya. Ya, sehingga merasa, Masya Allah. Ya, ini bahaya. Kemudian sebagian ulama mengatakan, tawadhu itu adalah, al-linu ma'al khalqi, wal-khudu'u lil-haqqi, wa khafdul janah, wa khafdu al-janah. Sebagian ulama mengatakan bahwa tawadhu itu adalah al-lin ma'al khalqi, sikap lembut, lunak dalam pengertian yaitu lembut pada hamba-hamba Allah, ma'al khalq. Ya. Wal khudu' lil haqqi, dan tunduk kepada kebenaran. Ya. Ini juga bagian dari manhaj. Bagian dari manhaj salaf, tunduk pada dalil. Jangan mengikuti hawa nafsu. Dan tunduk pada dalil. Ya. Apabila telah datang dalilnya, sami'na wa ato'na. Kami mendengar dan kami menaati. Ya. Jangan ditakwilkan dalilnya oleh hawa nafsu. Na'udzubillah. Ya. Jadi al-lin ma'al khalqi. Tawadhu itu lembut kepada hamba-hamba Allah. Wal khudu' lil haqq, dan tunduk pada kebenaran. Ya. Tidak takabur. Tidak kibir. Tidak mau menang sendiri. Ya, itu namanya khudu pada al-haq. Ketika kebenaran datang, dia menerimanya. Wa khafdul janah. Khafdul janah itu rendah hati. Ya. Rendah hati. Dia ketika bersama orang yang di bawahnya, dia meletakkan dirinya di bawah orang itu. Dia tidak pernah mengangkat dirinya lebih dari orang itu. Ya, tapi dia menjelaskan dengan perkataannya atau dengan sikapnya yang memberikan indikasi bahwa dia merendahkan yakni merendahkan hatinya ya kepada orang tersebut. Ini bisa dilihat dari apa? Dari cara berbicara, dari sikap, ya, dari sikap, dari akhlak yang ditunjukkan atau yang dilakukan terhadap orang tersebut. Tahu bahwa orang ini tawadhu, ya. Tahu bahwa orang ini rendah hati. Itu dari perilaku, dari ucapan bisa diketahui. Ya. Ini tentang tawadhu. Kata Umar Siddiq radhiyallahu anhu tentang tawadhu, ya, wajadna al-karama fi taqwa. Kami jumpai bahwasanya kemuliaan itu ada pada ketakwaan. Ini yakni yang beliau maksud di antara dan firman Allah Azza wa Jalla, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka apabila seorang ini mendapatkan kemuliaan, carilah kemuliaan itu dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kata Umar Siddiq radhiyallahu an, wajadna al-karama fi taqwa. Kami jumpai kemuliaan itu ada pada ketakwaan. Wal ghina fil yaqin. Karena kami jumpai kekayaan dalam diri kami terletak pada keyakinan. Ini keyakinan pada Allah Azza wa Jalla. Bahwa Allah yang maha kaya, Allah yang maha pemberi. Ya. Allah tidak melalaikan hamba-hambanya yang beriman. Ya. Itu harus ada keyakinan dalam diri kita. Maka situ seorang akan mendapatkan kekayaan dalam dirinya. Kekayaan, kepuasan, bersyukur dalam dirinya. Ketika dia yakin pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harus ada keyakinan itu. Seorang harus berupaya untuk yakin pada Allah Azza wa Jalla. Jangan ragu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia membuat makar dan berbagai macam makar kepada Islam. Jangan khawatir. Allah membuat makar lebih dari apa yang mereka lakukan. Ya. Maka seorang harus yakin pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Abu Siddiq radhiyallahu an, ya, wal ghina fil yakin, kami jumpai kepuasan diri pada keyakinan. Hasilnya pentingnya seorang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang yang punya akidah, punya manhaj, ya. Jangan sampai tidak yakin pada Allah, harus yakin. Harus yakin pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Harus yakin pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kata beliau, wasyarafa fit tawadhu, dan kami dapatkan kehormatan, ya, itu pada sikap tawadhu. Orang yang selalu tawadhu akan dihormati oleh manusia, dicintai oleh Allah dan dihormati oleh manusia. Kenapa? Dia memiliki tawadhu. Ayat Abu Siddiq, wasyarafa fit tawadhu, kami jumpai kehormatan, kemuliaan itu pada sikap tawadhu. Pada sikap tawadhu. Kata Urwah bin Zubair radhiyallahu rahimahullah, kata beliau, asyaddul ulama, ya, asyaddul ulama tawadhu'an aktsaruhum ilman. Ya, asyaddul ulama tawadhu'an aktsaruhum ilman. Ulama yang paling tawadhu itu adalah ulama yang paling banyak ilmunya. Makanya para ulama-ulama muslimin, semakin tinggi ilmunya, dia semakin tawadhu. Ya. Semakin rendah hati. Banyak kisah-kisah para ulama, pertemuan antara alim fulan dan alim fulan, bagaimana alim fulan ini merendahkan, yakni rendah hati kepada alim yang lainnya, padahal dia lebih alim dari yang satunya. Karena itu yang diajarkan. Itulah kehormatan yang kalau ingin seorang ini mendapatkan kehormatan, kemuliaan, maka dengan jangan rendah hati. Semakin banyak ilmunya, semakin tawadhu pada manusia. Ya. Tapi ketika seorang, ya, memiliki sifat kibir, baru punya ilmu sedikit, masya Allah, sudah lebih dari yang lainnya, ya, ini sikap yang dibenci oleh manusia. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam tentang tiga perkara tadi, mana qasat sadaqatun min mal, sedekah tidak akan mengurangi harta, wa ma zadallahu abdan bi afin illa izan, tidaklah Allah menambah seorang hamba yang pemaaf melainkan kemuliaan, wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah azza wa jalla, dan tidaklah seorang tawadhu karena Allah melainkan Allah azza wa jalla akan mengangkat derajatnya. Ini semua pendidikan akhlak yang diajarkan Nabi SAW kepada kita. Yang pertama, anjuran untuk memperbanyak bersedekah atau untuk bersedekah. Ya. Arti seorang selalu berupaya untuk selalu bersedekah. Dan yakin bahwasanya sedekah itu tidak akan mengurangi harta seseorang. Kemudian juga hadis ini menganjurkan kepada kita untuk memiliki sifat as-safhu, as-samah, menjadi orang pemaaf. Kemudian yang ketiga, yaitu anjuran untuk bersikap tawadhu. Dan orang semakin dia tawadhu, semakin mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Abi Kabasyah Umar bin Sa'ad al-Anmari radhiyallahu anhu, dari Abu Kabsyah Umar bin Sa'ad al-Anmari, semoga ridha Allah atas beliau, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa saya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathatun uksimu alaihinna, ada tiga perkara aku bersumpah atas tiga perkara ini, wa wahadithukum hadithan fahfaduh, dan aku akan menyampaikan kepada kalian hadis, maka jagalah hadis ini, hafalkanlah hadis ini. Lalu kata beliau alaihi salatu wassalam, ma naqasa malu abdin min sadaqah, tidak akan berkurang harta seorang hamba lantaran sedekah. Tidak akan berkurang harta seorang hamba lantaran sedekah. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wala zulima abdun mazlimatan sabaru alaiha illa zadahu Allahu izzan, dan tidaklah seorang dizalimi, tidaklah seorang hamba dizalimi dengan suatu kezaliman, kemudian dia bersabar terhadap kezaliman tersebut, illa zadahu Allahu izzan, melainkan Allah akan menambah kemuliaan pada orang itu. Ya, semakin dizalimi semakin mulia. Kemudian yang ketiga, wala fataha abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu alaihi baba faqrin, dan tidaklah seorang hamba membuka pintu untuk meminta-minta melainkan Allah akan membuka baginya satu pintu kefakiran. Setiap dia membuka satu pintu untuk meminta pada manusia, Allah membuka satu pintu kefakiran baginya. Artinya, maka janganlah minta-minta pada manusia. Mintalah pada Allah SWT. Au kalimatan nahwahu. Kata Al-Anmari, ya, berawat hadisin dari Nabi SAW, atau kalimat yang serupa dengan itu. Kemudian, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa uhadithukum hadithan fahfadhu, dan aku sampaikan kepada kalian satu hadis, maka hafalkanlah, yakni jagalah hadis ini. Qal innama ad-dunya li arba'ati nafar, sesungguhnya dunia ini dimiliki hanya oleh empat orang, empat golongan manusia. Jadi dunia ini dimiliki oleh empat golongan manusia. Yang pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilman, yaitu seorang hamba yang Allah memberikan kepadanya harta dan ilmu. Jadi orang ini diberikan dua hal. Diberikan harta, diberikan ilmu. فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهِ. Maka dan ilmu dan harta dan ilmu itu, dia bertakwa kepada Tuhannya, kepada Rabbnya. وَيَسِلُ فِيهِ رَحِمَهُ. Ya, dan ilmunya dia bertakwa kepada Allah, dan dengan hartanya dia bersilaturahim. وَيَسِلُ فِيهِ رَحِمَهُ. Harta Allah berikan disampaikan juga kepada kerabatnya, keluarganya, apalagi yang membutuhkan. Wa ya'lamu lillahi fi haqqan, dan dia mengetahui hak Allah pada harta tersebut. Ya, ini yang mengeluarkan zakat. Fa hadha bi afdalil manazil. Orang seperti ini, inilah yang paling afdal manzilahnya. Yani di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi golongan yang pertama, seorang hamba yang diberikan oleh Allah harta dan ilmu, dan ilmunya dia bertakwa pada Allah, dan hartanya dia bersilaturahim, berbagi pada orang lain, pada kerabatnya dan yang lainnya, dan dengan hartanya dia mengetahui hak Allah, dia mengeluarkan zakat, memberikan sedekah dan yang lainnya. Inilah orang yang paling afdal, manzilah termulia. Kemudian golongan kedua, wa 'abdin razaqahu Allah ilman wa lam yarzuqhu malan. Seorang hamba yang Allah berikan kepadanya ilmu, namun Allah tidak berikan padanya harta. Dia punya ilmu tapi tidak punya harta. Ya. Fa huwa shadiqun niyyah. Maka dia pun orang yang betul-betul jujur dalam niatnya. Ikhlas dalam hatinya. Fa shadiqun niyyah. Yaqul, dia berkata, "Law anna li malan la'amiltu bi amali fulan." Seandainya aku ini memiliki harta, maka aku akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh fulan. Jadi fulan yang baik, dia banyak mengeluarkan harta di jalan-jalan Allah. Kata orang yang diberi ilmu tapi tidak diberi harta ini, dia mengatakan, "Seandainya aku punya harta, aku akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh fulan." Fahuwa biniyatihi, kata Nabi SAW, maka orang ini sesuai dengan niatnya. Ya, artinya ganjarannya, dia mendapatkan ganjaran besar walaupun dia tidak lakukan. Karena memang dia tidak punya harta, tapi dia mempunyai niat yang benar. Seandainya dia punya harta, dia akan berikan di jalan-jalan Allah. Maka dia mendapatkan sesuai dengan niatnya. Fa'ajruhuma sama, kata Nabi SAW, maka pahala mereka dua ini sama. Pahala orang yang diberikan harta dan dia infakkan hartanya di jalan-jalan Allah, dan orang yang tidak diberikan harta tapi dia berniat akan melakukan seperti yang dilakukan oleh fulan yang pertama ini, maka pahalanya sama karena ini niatnya yang jujur. Kemudian golongan ketiga, wa 'abdin razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Seorang hamba yang dia diberikan oleh Allah harta, tetapi Allah tidak berikan padanya ilmu. Dia diberikan harta, tapi tidak diberikan ilmu. Fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin, maka dia memperlakukan hartanya tanpa ilmu. Ya, ini dibelanjakan pada jalan yang haram, bermaksiat dengan harta yang dimilikinya. Ya, fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin, maka dia lakukan pada hartanya tanpa ilmu. Tanpa ilmu. La yattaqi fihi rabbah. Dengan hartanya dia tidak bertakwa pada Allah. Wa la yaslu fihi rahimahu. Dengan harta yang Allah berikan padanya dia tidak bersilaturahmi, jadi tidak berbagi kepada kerabatnya atau kepada yang lainnya. Wa la ya'lamu lillahi fi haqqan. Dan dia tidak mengetahui hak Allah, yakni kewajibannya pada harta tersebut. Karena dia tidak diberikan ilmu, hanya diberikan harta. Ya. Maka dia tidak mengeluarkan zakat. Kata Nabi SAW, فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ. Orang ketiga ini adalah yang terburuk manzilahnya. Diberikan harta, tidak diberikan ilmu. Akhirnya dia menyalahgunakan hartanya itu. Ya. Dia menyalahgunakan hartanya. Tidak memberikan hak Allah. Tidak bersilaturahmi dengan hartanya. Ini kata Nabi SAW. Fahadha bi akhbathil manazil. Ini adalah seburuk-buruk Yaman manzilah. Kemudian yang keempat. Wa abdin lam yarzuqullahu malan wala ilman. Seorang hamba yang dia tidak diberikan. Tidak diberikan harta. Tidak pula diberikan ilmu. Tak punya harta. Tak punya ilmu. Fahuwa yaqul. Maka dia mengatakan. Lau anna li malan la'amiltu fi bi'amali fulan. Seandainya aku punya harta. Aku akan lakukan seperti amalnya fulan. Ini amal buruk. Dalam hartanya. Fahuwa biniyatihi. Kata Nabi SAW. Maka orang keempat ini sesuai dengan niatnya. Fawizruhuma sawa. Dosanya sama. Karena seandainya dia punya harta, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar agama Allah dengan harta itu. Sebagaimana dilakukan oleh golongan yang ketiga. Maka dosanya ini sama dengan pelaku atau golongan yang ketiga. Nah ini yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang empat bahwa dunia ini li arba'ati nafar. Untuk empat golongan ini. Ya. Maka masing-masing dari kita bisa menempatkan diri kita. Apa yang kita miliki? Ya. Agar kita melakukan yang terbaik. Agar kita melakukan yang terbaik. Nah, di sini menjelaskan atau memberikan kepada kita pelajaran tentang pertama bersumpah. Bersumpah untuk memberikan penekanan kepada suatu pernyataan itu dibolehkan. Meskipun tidak diminta bersumpah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khalasatun uqsimu alaihinna wa hadithukum hadithan fahfadhu." Tiga perkara aku bersumpah. Aku sampaikan kepada kalian, maka peganglah. Nah, dibolehkan bagi seorang untuk bersumpah dalam menekankan pembicaraannya, walaupun dia tidak diminta bersumpah. Ya. Dia bersumpah dengan sendirinya, tanpa diminta bersumpah. Ini untuk hal yang berkaitan dengan menguatkan ucapannya, pernyataannya, maka ini hal yang dibolehkan. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini, bahwa kita dianjurkan untuk bersabar, ya, dan mampu menahan diri dalam ujian-ujian kalau dizalimi oleh manusia. Jadi yang diambil dari hadis ini, wala zulima abdun mazlimatan sabaru alaiha. Berarti ini anjuran untuk bersabar. Ketika seorang dizalimi, bersabar. Jangan memalas. Ya. Apalagi kalau kezalimannya jelas. Ya. Dia dizalimi. Maka bersabarlah. Karena orang bersabar ketika dia dizalimi, Allah akan menambah kemuliaan baginya. Dan kezaliman itu ada dalam bentuk ucapan, juga dalam bentuk perbuatan. Saya menzalimi dengan ucapan dan menzalimi dengan perbuatan. Nah, ketika seorang zalimi, bersabarlah. Wahai orang yang mazlum, bersabarlah. Karena tidaklah engkau bersabar ketika engkau dizalimi, melainkan engkau akan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah akan menambah kemuliaan bagimu. Ya. Ketika engkau dizalimi. Maka ini berarti anjuran untuk bersabar. Ketika seorang dizalimi, bersabar. Allah akan memuliakan baginya. Allah muliakan dirinya. Kemudian juga diambil dari hadis ini bahwa hadis ini melarang kita meminta-minta pada manusia. Dan ini telah dibahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu tentang larangan meminta-minta kecuali dalam keadaan yang betul-betul darurat. Ya. Adapun seorang yang tidak dalam keadaan darurat, maka dia tidak dibolehkan meminta-minta pada manusia. Dan ini pentingnya keyakinan pada Allah Azza wa Jalla. Mintalah pada Allah. Jangan meminta pada manusia. Ya. Berharaplah pada Allah. Jangan berharap pada manusia. Ya. Mengeluh pada manusia. Ngapain? Mengeluh pada Allah. Bangun di malam hari. Salat tahajud. Ya. Kucurkanlah air matamu. Minta pada Allah Azza wa Jalla. Jangan pada manusia. Manusia itu fakir. Walaupun dia kaya. Dia itu fakir dari Allah. Semua butuh pada Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini pentingnya akidah. Akidah penting. Keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian, Rasul alaihissalam menjelaskan dalam hadis ini tentang empat golongan manusia yang memiliki dunia ini, yaitu yang diambil dari pelajaran atau pelajaran yang diambil dari hal ini, yaitu Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ya ahlu dunia, penduduk atau orang yang cinta pada dunia atau orang yang ada di dunia, ada empat golongan. Ya. Orang yang paling mulia yang memiliki ilmu dan diamalkan ilmunya. Dan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Dia punya ilmu, dia punya harta. Hartanya tidak disalahgunakan karena dia memiliki ilmu. Ya. Karena dia adalah orang paling mulia. Jadi ilmu itu yang penting diamalkan. Kalau ilmu itu hanya untuk ceramah, tidak ada gunanya. Ya. Tidak ada manfaatnya. Ilmu diamalkan. Bukan sekedar untuk diceramahi. Supaya dibilang hebat, Masya Allah. Fulan orator. Fulan ceramahnya bagus. Ya. Tapi tidak diamalkan, percuma. Tidak ada gunanya. Ya. Jadi bumerang. Ilmu, akidah, manhaj diamalkan. Diterapkan dalam hidup ini. Ya. Islam bukan sekedar teori. Islam adalah teori dan amal. Teori dan praktek. Ilmu dan amal. Itulah Islam. Bukan sekedar ngoceh. Ibarat orang yang jualan obat. Tidak. Tapi Islam, ilmu, dan amal. Kemudian juga bahwa hadis ini menjelaskan pada kita anjuran untuk menjaga silaturahim. Hubungan rahim. Apalagi dengan kerabat dekat seorang. Dia diberikan harta, diberikan kecukupan. Berbagilah pada mereka. Berbagilah. Kepada saudara-saudara kita. Keluarga kita. Sanak famili kita. Perhatikan mereka. Ya. Tidak hanya mementingkan diri kita. Karena masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Dari keluarga kita, kerabat kita. Atau yang lainnya dari kaum muslimin. Mereka membutuhkan uluran tangan. Maka kita berupaya untuk bisa memberikan dan berbagi. Kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bahwa harta yang disalahgunakan. Ini akan menjerumuskan kepada kebinasaan. Harta yang Allah berikan pada seorang hamba. Kalau dia salah gunakan harta ini. Maka harta itu akan menjerumuskan dia kepada kebinasaan. Ya. Kemudian ilmu adalah untuk menambah ketakwaan seseorang. Ya, makanya kata para salaf di antara Abdullah bin Mas'ud, al-ilmu hasyiatun. Ilmu itu adalah ketakutan, ketakwaan pada Allah. Karena Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut pada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Maka semakin banyak ilmunya, dia harus semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. bukan semakin berilmu semakin merajalela, tidak. Semakin berilmu semakin takwa pada Allah Ta'ala. Karena banyak manusia sekarang zaman kita ini punya ilmu tapi hilang rasa takutnya pada Allah. Berbicara semaunya, seenaknya. Ya. Bahkan menantang Allah dan Rasulnya. Dan argumen-argumen yang diucapkannya. Na'udzubillah min dzalik. Orang berilmu, hendaknya ilmunya itu menambah ketakwaan dalam dirinya. Semakin takut pada Allah dan ilmu yang ada pada dirinya. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini, bahwa terkadang seorang hamba diberi pahala oleh Allah atau diberi sanksi oleh Allah Azza wa Jalla karena niatnya, tekad bulatnya dalam dirinya. Walaupun dia belum melakukan, tapi dia bertekad. Bertekad berbuat baik dan niat tulus dari hatinya. Allah berikan ganjaran pada orang demikian. Ada orang lain bertekad berbuat jahat, berbuat jelek, tekad dalam dirinya tapi tidak terlaksana, maka dia dapat dosanya walaupun belum dia melakukannya. Ya. Hati-hati pada niat, tekad yang ada dalam diri kita, maka bertekadlah yang baik. Ya, berniat yang baik. Walaupun seorang belum tidak tercapai dalam melaksanakan niatnya, insyaallah tercatat baginya pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, itulah di antara pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari hadis yang baru kita dengar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan insyaallah sampai di sini yakni kajian atau pembahasan tentang hadis-hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan saatnya untuk tanya jawab. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.